إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الله سبحانه وتعالى menjadikan sebagian kebaikan, sebagian kemuliaan dengan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kebaikan dan kemuliaan tidak akan bisa tercapai. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada mereka yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kepada mereka, kalau benar-benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala dan ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah cara beribadah yang telah digariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak digariskan oleh beliau dalam syariatnya. Apabila kalian melaksanakan syarat yang menjadi sebab kebaikan dan kemuliaan ini, barulah kalian akan mendapatkan hasilnya. Allah berfirman, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian melaksanakan dan bisa merealisasikan syarat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal bahwasanya apabila seseorang ingin mendapatkan burhan, ingin mendapatkan furqan, ingin mendapatkan basira, ilmu, wawasan yang dengannya dia bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak, adalah dengan syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syaratnya. Apabila kalian melaksanakan syarat yang menjadi sebab apa yang akan disebutkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala yaj'al lakum furqana, akan menjadikan, mengaruniakan untuk kalian furqan, ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni semua dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapati sebuah kebaikan dan suatu kemuliaan bisa didapatkan oleh seseorang apabila dia bisa memenuhi syaratnya. apabila dia bisa menjalani sebabnya, maka hendaknya kita mengetahui suatu sebab atau suatu syarat yang apabila kita bisa memenuhinya, kita akan diantarkan kepada suatu kebaikan dan kepada suatu kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kemuliaan terbesar yang milik kita bersama, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu telah diberikan kepada umat lain, namun mereka tidak menjaga syarat dan sebabnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kemuliaan yang telah Allah anugerahkan tersebut, kemudian Allah berikan kepada selainnya. Wa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kalau seandainya orang-orang yang telah kami wahyukan kepada mereka, mereka tidak mau mengemban amanah, tidak mau melaksanakan, menyampaikan amanah sebagaimana yang diwahyukan kepada mereka, maka kami telah menyiapkan orang-orang yang apabila kami berikan kepada mereka, maka dengan amanah mereka bisa menyampaikan amanah tersebut. Maka dengan kepercayaan dan nilai tanggung jawab yang tinggi, mereka bisa akan menunaikan amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umat ini al-khairiyah, kebaikan dan kemuliaan, keagungan dan kehormatan, apabila kaum muslimin bisa melaksanakan syaratnya, apabila kaum muslimin bisa menjalani sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang pernah dilahirkan dalam umat manusia ini. Tapi tidak sampai demikian wahai jamaah. Tidak hanya sampai di sini kemudian Allah menutup ayatnya, tidak. Tapi Allah melanjutkan, syarat yang Allah sebutkan ada tiga. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kemuliaan dan kebaikan ini, ketinggian dibanding seluruh umat yang ada di tengah-tengah manusia ini, akan kalian dapatkan apabila kalian bisa melaksanakan dan memenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Hendaknya kalian senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajari yang jahil, mengingatkan yang lupa, membangunkan yang lalai. Apabila kalian telah merealisasikan hal ini, maka satu syarat telah kalian penuhi. Kemudian syarat yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Siapapun yang kalian lihat, hendaknya kalian cegah masing-masing sesuai dengan kapasitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka seorang pribadi individu di dalam Islam, hendaknya dia mencegah dirinya sendiri dari melakukan kesyirikan, dari melakukan kebid'ahan, dari melakukan segala maksiat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Bagi seorang ayah, hendaknya dia menjadi orang yang senantiasa memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar di dalam rumahnya. Kepada siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka dia telah diberikan kapasitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar di dalam rumah tangganya. Demikian seorang pemimpin, baik itu skala RT RW maupun skala provinsi ataupun kota, demikian pula skala negara, maka hendaknya masing-masing melaksanakan perintah dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di pundak-pundak mereka sesuai dengan kapasitasnya. Dan bagi seorang muslim yang Allah telah batasi kapasitasnya, maka hendaknya janganlah dia menzalimi dirinya dengan mengambil kapasitas yang dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Maka seorang yang ingin memerintah kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar di bawah kapasitasnya, maka hendaknya dia jadikan sebagai nasihat. Maka apabila dia melihat seseorang yang terjatuh ke dalam perkara yang haram, kemudian dia telah nasihati, namun dia tidak mengikuti nasihatnya, maka hendaknya dia terus berusaha menasihati, tapi jangan dia melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing kapasitasnya, yang setiap individu hendaknya mengetahui hak dan kewajibannya dan tidak melampaui batas sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, wa tu'minuna billah. Dan hendaknya apabila kalian ingin mendapatkan al-khairiyah ini, kebaikan di atas semua ummah, hendaknya kalian senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini yang dengan sebabnya apabila kita bisa memenuhi, maka akan terjadi al-khairiyah. Maka umat Islam benar-benar akan menjadi umat yang khairu ummah ukhrijat linnas. Adalah manusia-manusia terbaik, umat yang terbaik yang pernah terlahir bagi umat manusia ini. Namun tahukah kita bahwasanya al-khairiyah ini pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Al-khairiyah ini pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ahlul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Jaziyah, walaqad atayna Bani Israel al-kitab wal-hukma wal-nubuwah warazaqnahum minat tayyibat wafadzalnahum alal alamin. Sungguh kami telah berikan Bani Israel al-kitab, kemudian kenabian, kami berikan mereka rezeki dari yang baik, wafadzalnahum alal alamin, dan kami jadikan mereka umat terbaik di seluruh alam ini. Kami jadikan mereka adalah manusia-manusia pilihan dibanding semua manusia. Namun ternyata mereka meninggalkan syarat yang telah kita sebutkan agar yang namanya al-khairiyah, kebaikan dan kemuliaan, tetap berada pada suatu umat. Hendaknya dia memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan hendaknya mereka senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berikan kepada mereka al-khairiyah, Allah berikan kepada mereka kebaikan atas segala alamin, segala yang ada di alam semesta ini. Tapi mereka meninggalkan sebab yang telah kita sebutkan. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat orang-orang dari kalangan Bani Israel melalui lisan-lisan Nabi mereka, melalui Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Kenapa itu? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka melampaui batas. Apa bentuk maksiat yang mereka lakukan? Apa bentuk melampaui batas yang telah mereka kerjakan? Allah sebutkan pada ayat setelahnya, kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah dari kemungkaran, sebaliknya mereka melakukan kemungkaran tersebut. Lihatlah, kebaikan telah Allah berikan kepada mereka, kemuliaan telah Allah jadikan untuk mereka, namun mereka meninggalkan sebabnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebelumnya mereka umat yang dirahmati menjadi umat-umat yang lu'inal ladhina kafaru, orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel terlaknat. Apa bentuk laknatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tatkala mereka berpaling dan tidak mau, bahkan mereka melanggar apa yang telah dilarang oleh nabi-nabi mereka, maka kami katakan, kami laknat mereka dan kami jadikan di antara mereka al-qiradata wal khanazir. Di antara mereka ada yang diubah menjadi kera, dan di antara mereka ada yang diubah menjadi babi yang hina, dikarenakan perbuatan dan kezaliman mereka di dalam melampaui batas. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. أقول ما تسمعون فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. معاشر المسلمين رحمكم الله, ketahuilah di antara kemungkaran yang hari ini sering kita dengarkan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, yang merupakan kemungkaran yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu, yang hendaknya kita umat Islam yang mengetahui bahwasanya kebaikan dan kemuliaan telah diberikan kepada kita, maka hendaknya kita mencegah dari kemungkaran ini. Karena apabila kita membiarkannya, membiarkan terjadi pada diri kita, membiarkan terjadi pada rumah-rumah keluarga kita, membiarkan terjadi pada RT RW dan lingkungan kita, membiarkan terjadi pada kelurahan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat kemuliaan ini dan akan memberikan kehinaan dan kerendahan bagi kita. Ketahuilah, kehinaan dan kemungkaran yang sedang kita dengarkan itulah yang sering dipromosikan, dikampanyekan bagi para perusak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan asusila, tindakan yang sangat jauh dari kebiasaan manusia yang wajar. Bahkan kata Nuh alaihi salam, kata Lut alaihi salam, "Alaisa minkum rajulun rasyid?" Apakah tidak ada di antara kalian ini yang telah terjatuh dan melakukan perbuatan homoseksual ini, yang telah berketergantungan dengan melakukan tindakan yang tidak biadab ini, tindakan yang biadab ini? Kata Lut alaihi salam, "Alaisa minkum rajulun rasyid?" Tidak adakah di antara kalian orang yang berakal? Tidak adakah di antara kalian orang yang bisa berpikir? Bagaimana mungkin kelakuan binatang kalian pun melakukannya? Lut alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun, bal antum qaumun tajhalun." Wahai kaumku, apakah kalian akan mendatangi laki-laki sebagaimana seorang suami mendatangi istrinya? Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh, kalian adalah orang-orang yang penuh dengan kepandiran. Kemudian kata Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi Allah rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin." Ya Allah, selamatkanlah aku dari para perusak-perusak di muka bumi ini. Ketahuilah bahwasanya para pengidap, orang-orang yang mengampanyekan, mensosialisasikan LGBT, mereka adalah orang-orang yang merupakan perusak di muka bumi ini berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbin surni 'ala al-qaumil mufsidin." Melalui lisan Lut alaihi salam ia mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari para perusak di muka bumi ini, dan apabila bumi ini telah rusak, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan binasakan penghuninya." Allah berfirman di surat Al-Anfal, "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس." Atau di surat Ar-Rum, "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا." Telah nampak kerusakan di muka bumi, baik itu di darat maupun di laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepada mereka dikarenakan perbuatan yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berislam kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan, kehormatan dan ketinggian derajat bagi umat Islam, janganlah kita meninggalkan kemuliaan, kehormatan kita ini dikarenakan segelintir dari orang-orang yang tidak berakal, dikarenakan segelintir dari orang-orang yang bodoh, yang penuh dengan kepandiran. Maka hendaknya kita tanamkan ke dalam diri kita akidah yang benar, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus beserta pemahaman para sahabatnya. Kemudian hendaknya kita senantiasa berpegang pada tiga hal: beriman kepada Allah, kemudian kita memerintahkan kepada yang ma'ruf,